kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan mengkaruniakan kepada kita nikmat dan kesempatan. Nikmat, kesehatan dan juga kesempatan. Sungguh dua nikmat ini adalah nikmat Allah yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmat sehat dan waktu luang, kesempatan. Padahal apa yang kita upayakan dan kita lakukan di masa sehat ini, di masa luang ini, adalah bekal untuk kita di saat tidak mampu lagi melakukan karena suatu urusan. Sekarang kita sehat, mungkin ke depan kita akan sakit. Sekarang kita masih muda, masih kuat beramal, nanti akan datang masa tua yang kita gak bisa lagi beramal. Namun siapa yang di masa sehatnya, di masa mudanya, dia gemar beramal soleh dengan sholat, sholat wajib, sholat sunnah, dengan puasa, dengan hadir di majelis ilmu, dengan sodakoh, dengan silaturahim, dengan amalan-amalan soleh, maka saat dia tidak lagi mampu melakukannya, Allah akan tetap catat pahala untuknya. Sebagaimana hadis Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu," apabila seorang hamba sakit, au safar, atau bepergian, sehingga dia enggak bisa lagi beramal karena namanya lagi sakit, enggak bisa lagi puasa, lemah, harus minum obat, enggak bisa lagi pergi ke kajian, enggak bisa lagi silaturahim, enggak bisa lagi pergi sholat jamaah, lemah. Jangankan ke masjid, ke kamar mandi pun sudah enggak kuat, lagi sakit. Au safar atau bepergian. Seorang musafir tidak disyariatkan untuk sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Musafir tidak disyariatkan melakukan sholat sunnah ketika safar. Namun siapa yang masa mukimnya dia rajin qobliyah, rajin ba'diyah, maka saat musafir dia tidak melakukan, Allah tetap catat pahala sempurna sebagaimana saat dia mukim melakukannya. Ya, kutibalahu mithla ma kana ya'malu muqiman shaliha, tetap tercatat pahala sebagaimana amalan yang biasa dia kerjakan di masa sehat dan di masa mukimnya. Maka subhanallah, gunakan kesempatan masa muda ini, gunakan kesempatan ini, karena suatu saat pasti kita akan terhalang dari mengerjakannya. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, carilah ilmu, semangatlah kalian menuntut ilmu, ilmu agama. Karena kita tidak tahu kapan kita akan terhalang daripada mengerjakannya. Suatu saat tiba-tiba qadarullah kecelakaan, tidak bisa jalan. Atau qadarullah tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba sakit, tidak bisa lagi dia beramal. Tapi subhanallah, bersyukur dia, orang yang menyempatkan waktunya di saat luang, di saat sehat, tetap sempurna pahalanya. Dan ini barakallahu fikum pensiunan pahala. Saat kita tidak bisa lagi beramal, amalan soleh yang biasa kita kerjakan di masa muda, itulah yang akan menjadi penyempurna pahala kita di saat sakit. Ya subhanallah. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nikmat yang sangat besar, jangan disia-siakan. Kita merasakan bagaimana perbandingan masa muda dengan masa kita sekarang. Mungkin sebagian teman-teman masih muda-muda, sebagian yang lain sudah tua. Dulunya kuat puasa, kuat tahajud, kuat ini, semakin tua semakin berkurang kemampuannya. Bersyukur, bersyukur ketika di masa mudanya dia orang yang gemar beramal soleh, sempurna tercatat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dari manusia yang mereka hanya memikirkan pensiunan dunia. Gimana caranya supaya saat tua sudah ada pensiunan? Ya. Enggak perlu kerja tapi sudah ada pensiunan. Kan enak ya? Enggak kerja tapi ada pensiunan. Dan itu yang dicari oleh banyak manusia. Namun mereka lupa dengan pensiunan akhirat. Bagaimana nanti supaya saya ketika sudah enggak bisa lagi beramal tetap dapat pahala? Dan sekarang inilah waktunya. Dengan kita menyempatkan thalabul ilmi, menyempatkan beramal soleh, yang kuat puasa-puasa, yang sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah, yang pergi ke masjid, pergi ke masjid, yang sodakoh, sodakoh, Saudara, kalau di masa muda, di masa kaya, itu pun sama. Ketika dia di masa miskin, tidak bisa lagi beramal, dia akan tetap mendapatkan pahala dari apa yang biasa dia kerjakan di masa apa? Kayanya. Barakallahu fikum.